ini agama wahyu, maka semuanya jelas. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mungkin multitafsir, maka kita memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Jika ada seorang sahabat menafsirkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup untuk kita. Dan jika ada dua orang sahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat dalam menafsirkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ambil salah satunya. Simple sekali. Mereka generasi terbaik, mereka yang paling faham akan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mungkin kita tidak mengetahui Islam sampai detik ini. Makanya di antara keutamaan agama ini dan keutamaan atau keistimewaan yang khusus dimiliki agama ini tidak dimiliki agama yang lain, yaitu ilmu ruwat, ilmu isnad, ilmu sanad. Ilmu ruwat, ilmu para perawi hadis. Ilmu al-isnad, ilmu sanad. Penyandaran satu perkataan kepada yang mengatakannya dalam syariat Islam itu sangat penting. Makanya ada ilmu sanad. Kepada siapa kemudian perkataan tersebut dinisbahkan. Darinya kemudian kita mengetahui dari rangkaian para perawi hadis, kita mengetahui khabar dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, di mana orang-orang Yahudi disebutkan dan juga orang-orang Nasrani penuh dengan kedustaan dan penuh dengan pembohong. Hingga jika ditelusuri, contoh misalnya dari kalangan orang-orang Yahudi, jika mereka ingin menisbahkan perkataan mereka kepada Musa alaihissalam, semuanya terputus. Tapi tidak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para ulama yang mengeluarkan hadis dari gurunya yang terpercaya, gurunya kepada gurunya lagi yang terpercaya, sampai kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan, ini keistimewaan agama Islam, tidak ada di agama yang lain. Makanya manhaj salaf itu yakni jelas, tidak ada yang samar. Pengajiannya pun ya tentunya jelas untuk umum, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus saleh, untuk apa disembunyi-sembunyikan? Kata beliau di sini, manhaj salaf dilandasi ilmu dan dimulai dengan menyerukan tauhid. Itulah memang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang beliau lakukan dan yang beliau perintahkan para sahabatnya ketika beliau mengutus para sahabatnya pergi untuk ke banyak negeri untuk mendakwahkan Islam. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, faltakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Hai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum, mereka ahli kitab. Waktu itu ke Yaman. Dan kala itu di Yaman, mayoritasnya adalah orang-orang Nasrani. Ahli kitab artinya mereka basicnya punya kitab samawi yang diturunkan kepada mereka. Ada ilmu seharusnya yang mereka miliki. Sayang kemudian mereka tidak melakukan atau tidak mempraktekkan ilmunya. Artinya Nabi Muhammad SAW juga perintahkan kepada Mu'adz untuk mempersenjatai diri dengan ilmu, karena kamu akan datang ke satu kaum yang basicnya mereka punya ilmu. Tidak boleh kemudian berdakwah tanpa ilmu. Kata beliau, maka jadikanlah perkara yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Tauhid. Walaupun tentunya sebagian orang tidak menyukai ketika dakwah tauhid ini selalu digaungkan. Lebih tepatnya bukan mereka yang tidak suka, tapi iblis yang tidak suka ketika orang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar, maka ia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Dan Islam akan diberikan izzah atau kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang mengharapkan kemuliaan dan tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka fahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan janji kejayaan untuk orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan sampai sekarang kita sayangkan kesyirikan masih saja, bahkan mungkin masih banyak tersebar di negeri ini. Artinya dakwah tauhid ini masih panjang. Masing-masing di antara kita tentunya punya kewajiban yang sama, mungkin lingkupnya saja yang berbeda. Dakwahkan tauhid agar orang-orang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar janji Allah subhanahu wa ta'ala berlaku untuk kita menjadi mulia dan tentunya mendapatkan kemenangan, kejayaan, bahkan kuasa. Kita berdakwah mengajak umat kepada jalan yang hak ini tidak lepas dari orang-orang yang menentang. Pengen bangun masjid aja susah. Mencemooh, mencela, melecehkan, memfitnah, dan lain-lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya sampai satu atau dua bulan terakhir ini pun fitnah akan dakwah ini, fitnah akan masjid ini masih kemudian bergulir. Selalu yang disampaikan atau yang difitnahkan pada kajian ini atau masjid ini diantaranya adalah bahwasanya Anda kalau sholat di sini, begitu Anda keluar, tempat bekas Anda sholat tadi dipel. Betapa bodohnya DKI masjid ini ketika masjidnya full karpet tapi dipel. Iya, harusnya kan divakum ya. Tapi tentunya ketika tuduhan tersebut ada, dan kemudian kita telusuri kepada siapa yang mengatakan terakhir kali, kemudian untuk mendatangkan dalil atau bukti, karena semuanya ada CCTV di sini. Di semua sisi ada kamera di sini. Maka kita bisa buktikan. Kapan Anda sholat di sini? Jam berapa Anda sholat di sini? Kemudian setelahnya, katakanlah mungkin bekas tempat Anda sholat kemudian langsung divakum? Atau Anda mungkin sholat di bagian di luar yang tidak ada karpetnya, selesai Anda sholat kemudian langsung dipel? Tolong dikatakan. Karena semuanya terdata, tercatat. Simple kok. Ya. Tapi ya demikianlah ya. Ini fitnah selalu ada. Maka ya ini anjing menggonggong, timpuk aja ya. Saya enggak bicara peribahasa ya. Kemudian Kata beliau, kita berdakwah mengajak umat kepada jalan yang hak ini tidak lepas dari orang-orang yang menentang. Pian juga pasti merasakan. Bahkan mungkin penentangan tersebut, dan saya tidak salah menggunakan kata, mungkin dari keluarga terdekat. Betapa banyak yakni orang yang untuk ngaji saja itu susah. Untuk datang ke pengajian saja itu dihalang-halangi. Entah seorang akhwat dihalang-halangi suaminya, atau kemudian seorang anak dihalang-halangi orang tuanya. Karena kalau kasusnya terbalik, insya Allah tidak terlalu susah. Seorang laki-laki dihalang-halangi istrinya, rasanya jarang itu. Atau seorang kemudian dihalang-halangi anaknya, rasanya jarang kita dengar kasus seperti ini. Tapi sebaliknya iya. Yang tentunya levelnya dalam yakni hubungan sosialnya, sosial kekeluargaannya lebih rendah. Istri ditentang suami yang punya power, anak ditentang orang tua yang juga punya power. Sehingga usah kemudian orang yang luas, di keluarga saja Anda mendapatkan penentangan. Karena Anda mulai belajar, Anda mulai faham, Anda mulai berubah. Tentunya perubahan pada kebaikan, tapi mengancam orang sekitar. Yang tentunya disebutkan bisa jadi mereka belum siap dengan semua yang akan Anda sampaikan atau Anda sudah sampaikan dari kebenaran. Karena mereka masih tentunya kita sayangkan yakni beragamanya sesuai dengan hawa nafsunya. Atau beragamanya hanya ikut-ikutan yakni masyarakat yang ada. Ketika anaknya berbeda, dia takut. Ketika istrinya berbeda, dia juga takut. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka tentunya siapapun di antara kita harus menghiasi dirinya ketika berdakwah, tentunya pasti dengan ilmu, bukan katanya dan katanya. Sampaikan dakwah kepada orang sekitar dengan perkataan yang lembut. Pilih kata-kata yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Dan jangan pernah lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berdakwah dan orang menerima apa yang kita sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah atau memudahkan mereka untuk faham. Dan alhamdulillah kalau mereka sampai yakni mempraktikkan apa yang kita sampaikan. Tapi ketika kita menyampaikan sudah dengan metode dan juga caranya yang tepat, kemudian mereka lanjut dengan penyimpangannya, tentunya tugas kita sudah selesai. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Sampaikan saja kebenaran walaupun pahit. Nanti kita akan sebutkan. Walaupun Anda akan dianggap yakni sebagai atau seperti orang yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Kita akan sebutkan setelah ini. Kita berdakwah mengajak umat kepada jalan yang hak ini tidak lepas dari orang-orang yang menentang. Ini sudah janji iblis. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Janji iblis ketika diberikan tangguh, diberikan umur panjang sampai semua yang sampai hari di mana semua kita nanti kelak akan dibangkitkan. Apa kata dia? La'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku betul-betul akan menghalang-halangi mereka, semua kita, dari jalanmu ya Allah yang lurus. Ini sudah kerjaannya iblis. Dan tentunya yakni para juridnya banyak, entah itu dari kalangan jin, tentunya juga dari manusia. Mencemooh, mencela, melecehkan, memfitnah, dan lain-lain. Mungkin di antara dan lain-lain di sini di antaranya adalah memberikan gelar-gelar yang buruk. Wah, itu selalu sukses itu. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada seorang yang buruk itu sukses. Orang sehebat Nabi Muhammad, sesabar Nabi Muhammad pun ketika setiap hari diberikan gelar kepadanya tukang sihir, dukun, orang gila, apalagi dukun, tukang sihir, orang gila, penyair. Mengena pada hati Nabi Muhammad SAW karena setiap hari. Juga kemudian beliau dipanggil dengan nama kakek beliau, tapi dari ibu yang disebutkan kala itu memiliki yakni akidah yang lurus, berbeda dengan masyarakat waktu itu. Jadi nama kakek beliau dijadikan untuk bahan celaan. Maksudnya, kamu ini berbeda, kamu ini enggak sama, kamu ini aneh. Ya kayak kakek dari nenek, dari ibu kamu itu aneh orangnya. Orang semuanya melakukan perkara A, kamu tidak lakukan. Orang semuanya malah meninggalkan perkara B, kamu malah lakukan. Aneh kamu ini. Setiap hari, bayangkan seperti Nabi Muhammad saja ketika dibuli setiap hari, kena. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hiburan kepada beliau bahwasanya yang demikian ini, hai Muhammad, bukan kamu yang pertama kali. Nabi dan rasul sebelummu pun seperti ini. Tapi ingat, semua yang mereka katakan, wahai Muhammad, itu akan mereka pertanggungjawabkan. Jadi kamu santai aja. Semua celaan, cemoohan dan fitnah atau kemudian seorang melecehkan dakwah ini, abaikan saja. Semuanya kecatat kok. Entah itu dengan perkataan mereka, entah itu dengan tulisan mereka zaman media sosial. Ya, semuanya tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mempertanggungjawabkan yakni masing-masing atau semuanya. Tetaplah berdakwah. Jika Anda memiliki yakni akun media sosial, ambillah manfaat darinya, gunakan ia untuk berdakwah. Berkaitan dengan orang-orang yang memfitnah, melecehkan, mencela, mencemooh, abaikan saja. Khususnya kepada ibu-ibu juga biasanya ya, yang dihina, dicemooh dengan pakaian yang mereka miliki. Dengan yakni jubah lebar yang mereka miliki, dengan khimar penutup kepala mereka dari kepala bahkan sampai lutut, dicemooh, dicela, dihina, macam-macam hinaannya, abaikan saja. Karena bisa jadi yang menghina tersebut sebenarnya pengen berpakaian seperti Anda, tapi mereka enggak mampu, bukan enggak mampu duit, tapi gak mampu hatinya. Duitnya ada, tapi hatinya tidak lapang untuk menjalankan ketaatan ini hingga bisa menutup aurat sesempurna yang bisa kita lakukan. Sebenarnya dia mampu untuk laki-laki misalnya. Dia pengen sekali sebenarnya untuk memelihara jenggot. Tapi dia gak mampu. Bukan berarti dia gak tumbuh. Tumbuh dia. Kita tidak berbicara orang yang tidak tumbuh jenggotnya, tumbuh. Tapi hatinya berat untuk memeliharanya. Padahal subhanallah, ini perkara yang ringan sekali. Biarkan ia tumbuh, bersihkan, rapikan. Setiap saat Anda menjaganya, setiap saat itu pula Anda mendapatkan pahala. Kan enak ya. Dimana sebaliknya, setiap saat juga Anda berdosa karena bermaksiat pada Nabi Muhammad. Simple sekali. Tapi abaikan saja ya. Allah Nabi SAW. Karena bisa jadi terkadang yang mencemooh, yang mencela, yang menghina, mereka padahal pengen, cuman gak bisa. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Nah ini. Bersabarnya sampai kapan? Ya sampai hari kiamat kita bersabar. Yang penting dakwah aja. Jangankan orang-orang yang menghina, mencela, mencemooh akan dakwah ini atau individu kita, di mana kita diperintahkan untuk bersabar. Kepada pemerintah yang zalim saja kita disuruh bersabar, ya sampai semua kalian, kata Nabi Muhammad, bertemu denganku di telagaku. Mati. Jadi sabar aja. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Mau berapapun naiknya sembako, insya Allah kita bisa beli. Mau berapapun naiknya BBM insyaallah kita bisa beli. Mau berapapun naiknya listrik insyaallah bawa aja pakai lilin lah. Larang ya. Beli lilin ya kayak zaman Bahari, teguring terbakar rumah. Minta kepada Allah yang Maha Kaya. Kata Nabi Muhammad SAW, tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka, yaitu taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta hak kalian kepada Allah, karena mereka enggak ngasih. Kita wajib berdakwah kepada mereka dengan ilmu, lemah lembut dan kesabaran. Semua kita wajib berdakwah dengan lingkup yang berbeda-beda. Tidak perlu kita membalas mereka dengan celaan pula. Nah, itu yang mereka inginkan. Bahkan mungkin kalau celaannya itu secara umum untuk Islam dari agama yang lain, ya mereka inginnya agar kaum muslimin juga bereaksi. Ketika Nabi Muhammad mereka hina, pengennya kita juga menghina. Siapa yang kita hina? Walau Nabi Isa juga Nabi kita kok. Kita mengimani Nabi Isa, kita mengimani Nabi Musa. Itu bedanya kita kaum muslimin. Tapi mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita membalas mereka dengan celaan pula. Karena disebutkan dalam sebuah quote dalam bahasa Arab, di kulli ina'in bima fihi yandahu, semua ina, kettle, akan mengeluarkan isinya. Artinya perkataan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Isi kettle itu air putih, ya keluar air putih lah. Isi kettle itu yakni teh, ya keluar teh lah. Dan ketika isi kettle itu adalah mungkin apa ya, air comberan, ya yang keluar pasti air comberan. Anda dicela kemudian Anda mencela balik, ya itulah isi hati Anda. Yang jadi masalah terkadang karena Anda kemudian Islam jadinya tercoreng, padahal Anda hanya orang yang bodoh. Celaan Anda bahas, Anda balas dengan celaan, fitnahan Anda balas dengan fitnah. Sabar aja sudah. Tidak perlu kita membalas mereka dengan celaan pula. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Maka kita wajib bersabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Semua kita hafal ayat itu. Dan jika mereka yakni disapa oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salama, ma'assalama. Berlalu aja udah. Kata Imam Al-Albani, kata beliau, qulil haqq wamshi, katakanlah kebenaran dan berjalanlah. Katakanlah kebenaran dan berlalulah. Orang mau menghina ke, mau mencela ke, mau mencemooh, no problem. Katakan kebenaran dan berlalulah. Ada yang nyinyirin, tinggalkan. Tinggal unfollow, tinggal di blok, dia bikin akun baru, kemudian dia komen lagi dengan cemoohan, blok lagi, simpel, tinggal picik. Dia memang tinggal picik, ya kita tinggal picik juga. Picik itu tekan ya, mungkin bingung nanti orang, apa itu picik ya? Karena bahasa Indonesia kalau picik maknanya berbeda, tekan ya, tinggal tekan lah. Ada cemoohan, tinggal remove, blok, selesai. Ada hinaan masuk yakni mungkin inbox atau masuk DM, tinggal yakni hapus, akunnya blok, selesai. Enggak butuh sekian menit, hitungan detik doang, klik-klik selesai. Ngapain? Apalagi kemudian sampai yakni berusaha payah untuk membalasnya. Wah, ngabis-ngabisin waktu. Orang-orang yang seperti ini, ya kerjaannya cuman atau dia hanya memiliki ya handphone itu doang. Habis waktunya untuk kemudian mencemooh dakwah ini. Abaikan saja. Kalau Anda kemudian meladeni, habis waktu. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Maka kita wajib bersabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Karena ketika kita mendakwahkan dakwah ini, kita akan menjadi asing di tengah-tengah mereka. Karena akidah yang mereka pegang itu berbeda dengan akidah yang dibawa para ulama salaf. Akidah mereka penuh dengan kesyirikan dan takwil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama wa sayaudu kama bada ghariban. Fatuba lil ghuraba." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Dan disebutkan di antara makna fatuba lil ghuraba, maka pohon tuba untuk orang-orang yang asing. Satu pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna al-ghuraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang makna al-ghuraba atau dari al-ghuraba. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unasun salihuna fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Siapa itu al-ghuraba? Apakah kita bagian darinya? Hingga kemudian dikecualikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian dijanjikan yakni pohon tuba di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti dari al-ghuraba adalah orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Kita tidak katakan, apalagi mensucikan diri ini dengan kesalehan, tidak. Tapi ketika kita mengatakan dan melakukan kebenaran di umat atau di masyarakat seperti zaman kita sekarang ini, maka al-ghuraba berlaku untuk kita. Kita dianggap asing. Jika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianggap aneh. Padahal itulah kebenaran, subhanallah. Maka terkadang, bahkan terkadang yang menganggap aneh itu ya keluarga kita tadi. Mungkin pasangan Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin paman dan bibi Anda. Bukan orang lain. Tapi yang kita sayangkan, mereka semuanya jelek. Karena sudah terbiasa melakukan yang buruk dan kejelekan. Kita pernah bahas di majelis yang sama. Tapi waktu itu bahasa Minhajul Muslim. Perkataan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ketika kata beliau, seseorang itu atau satu komunitas itu sudah terbiasa dengan yang buruk, maka ketika datang yang baik, bagi mereka itulah yang buruk. Karena sudah terbiasa dengan keburukan. Ketika orang sudah terbiasa dengan kebid'ahan, Anda hadir kemudian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andalah yang dikatakan menyimpang. Ulun sering mencontohkan dengan puasa nisfu Sya'ban. Betapa susahnya di hari pertengahan bulan Sya'ban itu untuk mencari warung yang buka karena semuanya sedang berpuasa. Mencari lontong ngalih, nasi kuning ngalih, tutup semuanya karena semua sedang puasa. Begitu kita dapatkan ada satu acil-acil yang tetap buka, misal berjualan untuk atau yang lain, ketika kita beli, waduh, kita dipandang sinis tuh. Seperti kita yang berdosa. Nyawa kudu puasa aja. Jadi seperti kita yang berdosa ketika kita tidak puasa. Ente yang salah. Subhanallah. Tapi karena orang sudah terbiasa dengan kesalahan, apalagi malamnya ya, waduh, luar biasa itu. Ulun pernah yakni di salah satu masjid lah ya. Karena ya adzan berkumandang, bismillah, yang terdekat kita masuki. Ulun lupa, enggak memperhatikan bahwasanya itu malam nisfu Sya'ban. Ulun tadinya, wah, Masya Allah ya, kaum muslimin ramai sekali sholat maghrib di masjid ini. Bahagialah ya kan, yang sholat ramai sekali. Saya lupa itu malam nisfu Sya'ban. Saya parkir rada dalam. Iya, begitu selesai baru sadar. Woi, iya. Wah, susah ulun keluar untuk mengeluarkan sepeda motor karena sudah di dalam. Dan ketika berusaha mengeluarkan pun emak tukang parkirnya sebagian jamaahnya itu pada melotot. Nah, kurang nih keluar aja mah kajar aja mah. Ulun kada tahu. Ya Allah. Saya mau bilang masjid dekat flyover kan enggak enak ya. Aduh. Allah alam bisa. Ya. Gak ngelihat juga waktu itu purnama gitu ya. Gak perhatian. Iya ya. Coba. Subhanallah. Dan semua itu yang memenuhi masjid itu. Di hari-hari yang lain. Pada kemana ya. Bingung juga gitu ya. Ke masjidnya setahun sekali doang. Aduh ya begitulah ya. Allah alam bisa. Lanjut. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, kita berusaha tentunya menjadi orang yang saleh. Kita berusaha selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita sayangkan di sekitar kita lah, yani atau di sekitar kita banyak orang yang melakukan penyimpangan. Dan itu sudah umum. Itu kita hadir dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang dianggap berbeda. Makanya disebutkan kita bagai orang asing. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, pelaku maksiat, biasa dengan maksiat. Orang-orang yang mendurhakai mereka, menolak, menghina, mengejek, melecehkan, menganggap kemudian dia adalah aneh, lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini sudah sunnatullah. Maka tetaplah bersabar, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdakwah, dan kemudian ketika ada halangan dalam dakwah dan itu pasti, bersabarlah. Karena tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita bukan merubah. Dakwah kita tentunya lingkupnya berbeda-beda. Mungkin yang paling kecil masing-masing di antara kita adalah berdakwah kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, ketika kita mendakwahkan dan menerangkan kepada manusia akan manhaj salaf ini, tantangan itu pasti ada. Cemoohan, celaan, hinaan, fitnah pasti selalu akan kita dapatkan. Tetaplah cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan ridha manusia. Kata Nabi Muhammad SAW, dengan ini ulun menutup kajian. Man yaltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, radhiyallahu radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas. Barang siapa yang mencari hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting Allah cinta saya. Bi sakhatin nas, tapi manusia enggak suka, benci, mencemooh, memfitnah, nyinyir, bahasa anak sekarang. Radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Niscaya Allah akan ridha kepadanya, begitu pula manusia nantinya. Tapi sebaliknya. Wa man yaltamasa ridha an-nas bi sakhatillah. Barang siapa mencari ridha manusia tapi Allah murka. Kan enggak enak berbeda dengan masyarakat. Enggak enak nanti dibilang macam-macam. Ya sudahlah, ikut sajalah. Undangan ini ikut, undangan itu ikut, praktek ini ikut semua. Kenapa? Mencari ridha manusia. Gak enak, kita kan bermasyarakat ya. Kita kan makhluk sosial ya. Aduh, berbeda dengan mereka susah nanti saya. Udahlah, ikut sajalah. Selalu kemudian berlindung dengan alasan yang penting saya mengingkari dengan hati. Loh. Tapi Anda ikut, tapi tiap hari, semua acara. Anda bukan orang yang terkondisikan pada perkara tertentu di mana itu mungkin terlarang. Terkondisikan, oke lah Anda ingkari dengan hati. Ini enggak, Anda sukarela acara ini ikut. Ikut terus, kenapa? Karena mencari ridha manusia, kada nyaman, pekewuh. Dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, sakhita anhu Allah wa sakhita anhu nas. Riwayat Imam Tirmidzi. Allah murka kepadanya dan kelak manusia pun akan murka kepadanya. Karena orang-orang akhirnya nanti akan tahu selama ini Anda hanya penjilat. Enggak berprinsip. Ketika Anda berprinsip, orang malah hormat insyaAllah. Tinggal cari kata-kata yang tepat, diksi yang tepat. Mohon maaf, ulun kada menggawi. Datang minta sumbangan, mohon maaf untuk acara seperti ini, ulun kada umpat. Tentukan sikap aja. Pilih perkataan yang tepat, diksi yang tepat, katakan dengan lembut, orang akan faham. Namun nang paham lah. Tapi terkadang orang sudah disampaikan pun, dia menerima, cuman tetap, ada apa-apa Pak, ayo pengen kerumpat, tapi tetap ayo sumbangannya barangnya. Nah, tetap aja dimintanya. Aduh, pernahkah itu terjadi? Pernah ya. Insyaallah sebagian pian pernah merasakannya. Kada apa-apa Pak, ini pian kada empat ya. Sumbangannya barang ya. Nah, ayo menyumbang juga akhirnya. Wallah alam bissawab. Ini yang sementara bisa ulun sampaikan. Jemaah, berkaitan dengan karakteristik manhaj salaf. Dan ini poin yang terakhir dari bab yang ke-6. Yaitu jalan kebenaran hanya satu dan tidak bercabang-cabang. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Hadapi celaan dan cemoohan. Anda mau baik sebagaimanapun, Anda mau seperti malaikat sekalipun, Anda enggak pernah bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja mendapatkan hal itu selalu setiap hari di zamannya. Maka bersabarlah. Wallahu a'lam bissawab. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Lakukan ketaatan secara individu, amalkan. Cukup ilmu, dakwahkan dan sabarlah dalam berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang insyaallah selalu baik tanpa mensucikan siapapun di antara kita, walaupun tentunya kita hidup di masyarakat yang kita sayangkan buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.